أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، إخوتي في الله عزني الله وإياكم، para pendengar Radio Roja Cileungsi, Roja Bogor, Roja Palembang, Roja Lampung, Roja Berau, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, Roja Kendari, Roja Surabaya, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, dan radio-radio lain yang ikut gabung pada kajian kita sore hari ini, juga para pemirsa Roja TV dan pemirsa TV-TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada melalui akun manapun. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Kita sedang membahas masalah rukun iman yang keenam, dan kita sedang membahas poin-poin yang terkandung di dalam rukun iman yang keenam. Dan sekarang kita akan berbicara tentang poin terakhir dari kandungan iman kepada hari akhir, yaitu beriman kepada adanya surga dan neraka. Iman kepada surga dan neraka setidak-tidaknya mencakup tiga poin. Poin yang pertama adalah kaunuhuma haqqan la raiba fiha wala syak, wa anna an-nara daru a'da'illah wal jannah daru awliya'ih. Poin pertama adalah bahwa keberadaan surga dan neraka itu benar-benar ada. Tak ada keraguan, tak ada sama sekali syak dalam hal ini. Adapun neraka itu negeri tempat tinggalnya musuh-musuh Allah, orang-orang yang ingkar kepada ajaran Allah Azza wa Jalla, yang tidak meyakininya, yang menentang para nabi, para rasul, para duatnya. Sedangkan surga adalah negeri tempat tinggal kekasih-kekasih Allah Azza wa Jalla. Jadi wajib bagi kita meyakini bahwa surga dan neraka bukan khayalan, bukan hanya sekadar omong kosong atau sesuatu yang fiktif, tapi benar-benar real, nyata, dan pasti manusia akan mengalami hidup di salah satu di antara kedua negeri akhirat ini, yaitu surga dan neraka. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Baqarah 24 dan 25. Kata Allah Azza wa Jalla, فَاتَّقُوا النَّارُ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Kata Allah Azza wa Jalla, takutlah kalian semua kepada api neraka yang kayu-kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu-batu, disediakan bagi orang-orang kafir. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka ada surga-surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dua ayat ini menerangkan tentang adanya neraka dan surga, dan banyak lagi ayat-ayat lain yang senada, yang menunjukkan surga dan neraka adalah negeri yang hak, yang benar, bukan sekedar khayalan, bukan sekadar lamunan, bukan sekadar dongeng, bukan sesuatu yang fiktif, tapi benar-benar ada. Meyakini adanya surga dan neraka salah satu di antara syarat mutlak orang bisa masuk ke dalam surga dan bisa selamat dari api neraka. Sebuah hadis riwayat Imam Bukhari diterima dari Ubadah radhiyallahu an bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa anna Isa 'abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata 'ala ma kana minal 'amal." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, Dia yang Esa, yang tidak ada sekutu baginya, juga bersaksi bahwa Muhammad itu hamba dan utusannya, juga bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah, utusan Allah, kalimah Allah yang Allah lemparkan kepada Maryam, juga ruh dari Allah. Nabi Isa itu ruh dari Allah. Maksud ruh dari Allah bukan ruh bagian dari diri Allah, bukan, tapi ruh milik Allah, ciptaan Allah yang terpisah dari diri Allah. Ruhum minhu, tak ubahnya, tak ada bedanya dengan rizkum minhu, rizki dari Allah. Apakah rizki dari Allah itu rizki tersebut bagian dari diri Allah? Bukan. Tapi rizki yang diciptakan oleh Allah diberikan kepada manusia, tapi sesuatu yang terpisah dari diri Allah. Demikian juga ruh dari Allah. Ruh ini bukan bagian dari diri Allah, tapi makhluk ciptaan Allah. Diberikan kepada Nabi Isa, dilemparkan kepada rahim ibundanya yaitu Isa bin Maryam, yaitu Maryam binti Imran. Dan oleh karena itulah maka perkataan bahwa Isa adalah ruh dari Allah tidak berarti Isa memiliki hak uluhiyah, hak untuk disembah. Enggak. Karena bukan bagian dari diri Allah, bukan anaknya, bukan bagian apapun dari diri Allah. Dia hanya hamba. Makanya dikatakan wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Siapa yang bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan utusannya, dan kalimat yang Allah berikan kepada Maryam dan ruh dari Allah. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun, dan juga siapa yang bersaksi bahwa surga adalah hak, benar, neraka juga benar. Maka siapa orang yang bersaksi terhadap keenam poin tadi? Pertama, bersaksi la ilaha illallah. Kedua, bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ketiga, bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah, utusan Allah, kalimah Allah, dan ruh dari Allah. Keempatnya, bahwa surga itu benar. Kelimanya, bahwa neraka itu juga benar. Lima poin, bukan enam, afan. Adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal. Allah pasti akan masukkan orang itu ke dalam surga, apapun amal yang dia lakukan. Lima poin ini, dua diantaranya meyakini bahwa surga benar, bahwa neraka juga benar. Inilah poin pertama yang termasuk di dalam kandungan makna beriman kepada adanya surga dan neraka, yaitu mengimani bahwa surga dan neraka benar adanya, wajib diyakini. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, i'tiqadu wujudihima. Al-an, kedua, termasuk bagian dari iman kepada adanya surga dan neraka adalah meyakini bahwa surga dan neraka itu sudah ada sekarang. Bukan belum terus nanti diciptakannya di akhirat, bukan. Sudah ada, cuma memang beda alam. Bukan di alam dunia, tapi di alam gaib. Keberadaan surga dan neraka sekarang ini ditegaskan oleh Al-Quran, juga oleh hadis yang sahih. Di antara ayat Al-Quran adalah U'iddat lil muttaqin. Surga itu telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. U'iddat lil kafirin. Neraka itu telah disediakan bagi orang-orang yang kafir. Allah pun menyatakan dalam ayat lain, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Jiwa manapun tidak mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kebahagiaan. Masya Allah, sembunyikan di surga, tapi sudah ada sebagai balasan atas apa yang mereka amalkan. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam mi'raj, naik ke atas langit, ke Sidratul Muntaha. Di sana beliau melihat Jibril dalam bentuk yang asli. Sampai ke Sidratul Muntaha, di samping Sidratul Muntaha itu ada surga Ma'wa. Beliau melihat, mengalami kejadian yang luar biasa sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Diterangkan dalam surah An-Najm, Allah menyatakan, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Sesungguhnya Nabi SAW telah melihat Jibril dalam bentuk yang asli di kali yang lain, di saat yang lain. Di mana? Inda Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha. Ketika Mi'raj. Indaha Jannatul Ma'wa. Di samping Sidratul Muntaha ini ada surga Ma'wa. Saat itu sudah ada, sudah kelihatan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, bahkan beliau melongok ke dalamnya. Sudah ada di samping Sidratul Muntaha itu ada surga Ma'wa. Indaha Jannatul Ma'wa. Id yaghsha sidrata ma yaghsha. Ma zagha al-basar wa ma tagha. Ketika itu Sidratul Muntaha ditutupi oleh sesuatu yang menutupinya. Warna-warni yang indahnya luar biasa. Hati, pikiran, atau pandangan mata tidak bisa terlepas saking takjub dan terpesonanya. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Nabi SAW saat itu telah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang nyata. Dan ini menunjukkan surga Ma'wa itu sudah ada. Diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza mata ahadukum fa innahu yu'radu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashyi fa in kana min ahli jannah fa min ahli jannah." وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ. Kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian mati, masuk ke alam kubur, bukan ke kuburan, mau dikuburkan mau tidak, si mayit tetap dia masuk ke alam kubur. Apalagi yang dikuburkan. Yang tidak dikuburkan pun, baik dia dibakar, diawetkan dalam bentuk mumi, atau umpah dimakan binatang buas, kenyebur di laut dimakan oleh ikan, jasadnya tidak dikuburkan. Tetap nanti dia masuk ke alam kubur. Alam kubur nama lain dari alam barzakh. Alam gaib yang kita tidak tahu di mana. Alam kubur itu disebut alam kubur karena umumnya orang mati dikuburkan. Walaupun tidak semua orang mati dikuburkan. Karena keumuman orang yang mati dikuburkan disebut aja alam kubur. Pada hakikatnya walaupun tidak dikuburkan, semua orang yang mati pasti masuk ke alam kubur. Bila salah seorang di antara kalian mati masuk ke alam kubur, maka akan ditampakkan kepada dia tempat tinggalnya kelak di akhirat setiap pagi dan petang. Kalau dia calon penghuni surga, akan diperlihatkan surga kepadanya. Kalau dia penghuni neraka, calon penghuni neraka, akan diperlihatkan neraka kepadanya. Bahkan dalam hadis yang diterima dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, setelah seorang mukmin masuk ke alam kubur lalu dibangkitkan dan ditanya oleh munkar dan nakir dan bisa menjawab, dia memperoleh nikmat kubur. Salah satu nikmat kubur yang dia rasakan, dibukakan pintu yang menuju ke surga. Lalu pintu surga, dari pintu surga itu bertiuplah angin surga ke alam kuburnya. Menunjukkan surganya sudah ada. Itu salah satu nikmat kubur yang semoga Allah Azza wa Jalla mentakdirkan memasukkan kita semua ke dalam orang-orang yang kelak akan memperoleh nikmat kubur di alam kubur seusai kematian kita. Amin. Adapun kalau dia itu orang kafir atau orang durhaka, masuk ke alam kubur setelah kematiannya, dibangkitkan, ditanya oleh munkar nakir, enggak bisa menjawab, dia akan memperoleh azab kubur. Salah satunya dibukakan pintu menuju neraka. Bertiup angin dari neraka, panasnya enggak ketulungan, bau busuknya enggak tertahankan dan seterusnya. Itu salah satu di antara bentuk azab kubur. Semoga Allah melindungi kita, menjauhkan kita dari azab kubur. Dan ini menunjukkan surga dan neraka itu sudah ada. Masih dalam kitab Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata Abu Hurairah, "Bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Bainana ana naimun ra'aituni fil jannah fa idza imra'atun tatawaddau ila janibi qasr fa qultu liman hadzal qasr fa qalu li Umar ibn Khattab fa dzakartu ghiratahu fa wallaitu mudbira fa baka Umar wa qala 'alaika ughru ya Rasulullah." Kata Abu Hurairah, ketika kami berada di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ketika aku sedang tidur, aku mimpi." Mimpi Nabi alaihi salatu wasallam itu wahyu. Bukan sekedar sesuatu yang fiktif, yang dikarang-karang. Mimpi beliau adalah wahyu. Adapun mimpi selain beliau enggak boleh dipercaya, dijadikan sandaran. Kata beliau, "Ketika aku tidur, aku bermimpi aku melihat diriku berada di surga, ra'aituni fil jannah. Tiba-tiba ada seorang wanita sedang berwudu di samping sebuah istana yang sangat megah dan mewah, bagus. Aku bertanya, milik siapakah istana ini? Dijawab, ini milik Umar ibn Khattab. radhiyallahu an. Tiba-tiba aku teringat kepada sifat cemburunya Umar. Lalu aku pun berpaling dari istana tersebut. Ini disampaikan. Termasuk Umar ada di sana. Lalu menangislah Umar mendengar hal itu. Lalu berkata, apa mungkin aku cemburu kepada engkau ya Rasulullah. Ini hadis menunjukkan bahwa surga itu sudah ada. Bahkan Nabi SAW melihat istana yang megah bagi Umar bin Khattab di sana. Masih dalam kitab Sahih Bukhari dari Abu Dzar dan Abu Sa'id radhiyallahu anhumah. Berkata Nabi alaihi salatu wasalam, abridu bis salah fa inna shiddatal har min fihi jahannam. Abridu bis salah, dinginkan panasnya cuaca itu dengan salat. Karena sungguhnya dahsyatnya cuaca panas ini termasuk dari hawa api neraka jahannam. Masih dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, telah bersabda Rasul alaihi salatu wasalam, ishtakat an-naru ila rabbiha. Faqalat rabbi akala ba'di ba'dha. Fa'adina laha binafasain. Nafasun fis-syita wa nafs fis-syif. Fashaddu ma tajiduna fil har wa shaddu ma tajiduna min zamharir. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, neraka curhat kepada Allah azza wa jalla. Dia berkata, neraka itu bisa bicara. Kata siapa? Kata Allah azza wa jalla. Dalam Al-Qur'an juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, yauma naqulu li jahannama hal imtalati fataqulu hal min mazid. Pada hari itu, hari kiamat nanti itu di akhirat, kami berkata kepada neraka jahannam, hal imtalati, apakah kamu sudah penuh? Neraka menjawab, hal min mazid, masih ada enggak tambahan? Masih kosong neraka satu. Saat itu masih ada enggak tambahan? Luasnya neraka itu mencukupi seluruh jumlah makhluk yang masuk ke dalam neraka. Padahal jumlah makhluk yang masuk ke dalam neraka luar biasa, jauh lebih banyak daripada penghuni surga. Ya ada manusia, ya ada bangsa jin, ya ada para malaikat yang ditugaskan menyiksa di dalam neraka, ya ada juga alat-alat penyiksa, binatang-binatang yang ada di neraka, ular, kalajengking atau yang sejenisnya. Terlebih ukuran para ahli neraka besarnya luar biasa. Gigi gerahamnya aja sebesar gunung Uhud loh, itu giginya. Bagaimana mulutnya, bagaimana kepalanya, bagaimana badannya. Tempat duduk satu ahli neraka menghabiskan tempat sejarak antara Mekah dan Madinah. Satu orang ya. Walaupun ukuran para ahli neraka besar-besar, jumlahnya amat sangat banyak, neraka belum penuh juga. Yauma naqulu li jahannam hal imtalati fataqulu hal min mazid. Saat itu kami berkata kepada jahannam, penuh enggak kamu? Neraka menjawab, masih ada enggak tambahan. Neraka itu bisa bicara. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ishtakatin naru ila rabbiha. Neraka itu mengeluh, curhat kepada Allah. Dia berkata, Rabbi akala ba'di ba'da. Ya Allah, sebagian dari diriku memakan sebagian yang lain. Maka Allah mengizinkan kepada neraka untuk bernafas dua kali dalam setahun. Bernafas ketika musim dingin dan ketika musim panas. Ketika musim dingin dia menghisap. Ketika musim panas dia berhembus. Maka ketika dia menghembuskan nafasnya, itulah puncaknya musim panas di dunia. Di belahan negeri tertentu. Dan ketika dia menghisap, itu puncaknya musim dingin. Musim panas dan musim dingin tidak lepas dari apa? Dari pengaruh kondisi neraka. Menunjukkan neraka sudah ada. Wajib kita yakini. Ah, enggak masuk akal. Memang akal kita terbatas. Tidak bisa menjangkau memahami semua masalah, apalagi perkara gaib. Dan hadis itu menunjukkan neraka sudah ada. Masih dalam kitab Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, juga dari Rafi bin Khudaij, juga dari Aisyah serta Ibnu Umar radhiyallahu anhum ajmain, berkata Rasul alaihi salatu wasalam, al-huma min fayhi jahannam fabriduha bilma. Demam itu, meriang itu, panas dingin itu termasuk hawa neraka jahannam, maka dinginkan dia dengan air. Dan banyak lagi hadis-hadis lain yang menjelaskan bahwa surga dan neraka sudah ada. Termasuk Sahihain, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang berbicara tentang peristiwa sholat khusyuf atau sholat kusuf, sholat gerhana matahari, yang pernah terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau saat itu sholat 4 rakaat dalam 2 rakaat. Makna 4 rakaat dalam 2 rakaat itu, 1 rakaatnya ada 2 kali fatihah, 2 kali ruku, 2 kali i'tidal. Kalau sujudnya, duduknya biasa. Dalam 1 rakaat ada 2 fatihah, 2 ruku. Maka disebut 4 rakaat dalam 2 rakaat. Salat kusuf, salat gerhana itu 2 rakaat, tapi setiap rakaatnya ada 2 kali fatihah, 2 kali ruku. Dan panjang. Pertama takbir, kemudian baca iftitah, kemudian baca surat, baca fatihah, terus baca surat panjang, lalu ruku. Lalu i'tidal, bangkit, setelah bangkit baca fatihah lagi, baca surat lagi yang juga panjang walaupun tidak sepanjang yang tadi. Setelah itu ruku lagi, i'tidal lagi. 2 kali berdiri fatihah, 2 kali ruku, 2 kali i'tidal. Setelah itu baru sujud, duduk, sujud lagi, berdiri lagi. Rakaat kedua juga kayak begitu. Ketika beliau sholat, tiba-tiba beliau itu mengulurkan tangannya sambil maju seperti mau meraih sesuatu. Terlihat oleh para sahabat. Itu setiap ketika sedang sholat. Ketika itu tiba-tiba beliau mundur pontang-panting seperti menghindari sesuatu di dalam sholatnya. Ketika beres sholat, para sahabat bertanya, kenapa demikian? Kemudian beliau menjawab, kata beliau, uridat alaiya jannatu wan nar. Diperlihatkan kepadaku ketika tengah-tengah sholat itu surga dan neraka. Maka ketika aku melihat surga, aku melihat buah-buahan yang dekat untuk dipetik. Lalu aku ulurkan tanganku sambil maju melangkah. Dan itu terjadi ketika kalian melihat aku mengulurkan tanganku sambil maju melangkah. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku api neraka, maka aku mundur pontang-panting karena takut tersambar oleh api. Dan itu ketika kalian melihat aku mundur ke belakang di dalam sholatku. Oleh karena itulah maka Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan lam ara mandaran kal yaumi afdha. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan dibanding hari tersebut. Beliau melihat surga dan neraka. Dan ini menunjukkan surga dan neraka itu sudah ada. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu al-jannata wan-nar, arsala Jibril ila al-jannah faqala, idhhab fanzur ilaiha wa ma a'dadtu li ahliha fiha." Ketika Allah telah menciptakan surga, Allah utus malaikat Jibril. Kemudian kata Allah kepada Jibril, kamu pergi lihat surga beserta semua yang aku siapkan untuk calon penghuni surga. Jibril pun pergi melihat surga, lalu kembali lalu mengatakan, kata Jibril, tak ada seorang pun yang mendengar indah dan nikmatnya surga kecuali pasti mereka akan memasukinya. Karena tertarik, teriming-iming, pasti akan berupaya untuk bisa memasukinya. Lalu Allah Azza wa Jalla memenuhi jalan-jalan menuju surga itu dengan berbagai macam godaan, cobaan, penderitaan, kanyeri, kapuri, hal-hal yang tidak mengenakan. Lalu disuruh lagi Jibril, kamu pergi lagi ke sana dan lihat ada apa di sana. Dilihat lagi oleh Jibril, lalu kembali lalu berkata, ya Allah, aku khawatir tak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam surga. Karena ternyata jalan menuju surga itu berat. Banyak godaannya, banyak halangannya, banyak kendalanya. Tak semua orang mampu secara istiqamah tegar, istiqamah di atas jalan itu. Karena apa? Karena beratnya penderitaan yang harus teralami di tengah jalan menuju surga. Lalu Allah menciptakan neraka. Lalu memerintahkan Jibril, Jibril lihat. Pergilah Jibril. Lalu datang kepada, ya Allah, tak ada seorang pun di antara hamba-Mu yang mendengar dahsyatnya api neraka kecuali pasti mereka akan menjauhinya. Lalu oleh Allah itu jalan-jalan menuju neraka itu dipenuhi oleh hal-hal yang menyenangkan. Kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan semu sementara di dunia dan yang sejenisnya. Lalu merintahkan lagi Jibril. Jibril pergi dan lihat. Pergilah Jibril dan melihat. Lalu dia kembali. Lalu berkata, ya Allah, aku khawatir tak ada seorang pun yang bisa selamat dari api neraka. Karena apa? Jalan menuju api neraka itu menyenangkan. Membahagiakan dengan kebahagiaan yang semu dan sementara. Tapi menggiurkan. Walaupun tahu akhir dari jalan itu adalah jurang neraka yang dahsyat, orang kebanyakan enggak peduli. Saking menyenangkannya jalan menuju ke sana. Coba tanya para pelaku dosa dan maksiat, tahu enggak bahwa dosa dan maksiat ini terancam oleh api neraka? Tahu. Dan kenapa dilakukan? Menyenangkan. Tanya kepada para koruptor, tahu enggak korupsi itu ancamannya neraka? Tahu. Kenapa dilakukan? Karena menyenangkan di dunia. Tanya kepada para pemabuk, penjudi, pencuri, pezina, dan yang sejenisnya, tahu enggak bahwa itu terancam dengan ancaman neraka? Tahu. Kenapa nekat dilakukan? Karena menyenangkan. Hadis ini menunjukkan atau menjelaskan dengan tegas bahwa surga dan neraka itu sudah diciptakan. sudah ada, dan itu wajib diyakini berdasarkan nas, keterangan Al-Quran dan sunnah yang sahih. Inilah poin yang kedua yang wajib diyakini tentang surga dan neraka. Pertama, meyakini surga dan neraka itu hak benar-benar, bukan hayalan, bukan fiktif, bukan dongeng. Kedua, surga dan neraka ini sudah ada. Ketiga, i'tiqadu dawamihima wa biqaihima biibqaillahi lahuma wa annahuma la tanfiyani abadan wa la yafni man fiha man fihima. Ketiga, meyakini keabadian surga dan neraka. Karena Allah yang menyatakan surga dan neraka ini abadi, juga meyakini surga dan neraka tidak akan pernah musnah, tidak pernah hilang, tidak akan pernah hancur, beserta kenikmatan yang ada di surga, penderitaan yang ada di neraka, dan para ahlinya, para ahli surga dan para ahli neraka. Wajib diyakini kekekalan surga dan neraka. Karena nas Quran dan hadis yang sahih tentang masalah itu. Salah satunya diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Surah At-Taubah 110 juga At-Taghabun ayat 9 dengan lafaz yang sama. Allah menyatakan, khalidina fiha abada, dzalikal fawzul azim. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Ini tentang ahli surga. Allah pun berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Ad-Dukhan ayat 56-57, kata Allah, la yadhuquna fihal mauta illa al-mautatal ula wa waqahum azabul jahim fadlan min rabbika dhalika huwal fawzul azim. Para ahli surga di dalamnya tidak akan pernah mengalami kematian lagi selain kematian pertama ketika di dunia. Allah memelihara menjaga mereka dari azab neraka jahim sebagai karunia dari Allah, dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Ini tentang surga. Khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalikal fawzul azim. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah, dan itu sebuah keberuntungan yang sangat besar. Ayat-ayat yang senada dengan itu amat sangat banyak. Ada khalidina fiha tambah dengan abada. Khalidina fiha, mereka kekal dalamnya abada, selama-lamanya. Takkid, penguat dari kekekalan mereka. Kekekalan mereka di surga itu ditakkid, dikuatkan, ditekankan, ditegaskan dengan lafaz abada. Khalidina saja itu sudah menunjukkan kekal, khalid. Ditambah dengan abada. Termasuk juga ahli neraka. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa 168-169, innal ladhina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqan illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang yang zalim, Allah tidak akan mengampuni mereka, tidak akan menunjuki mereka ke jalan apapun kecuali jalan menuju jahannam khalidina fiha abada, dan mereka kekal di dalam neraka jahannam itu selama-lamanya. Ya sudah kekal, ya juga selama-lamanya. Mereka itu tidak akan pernah bisa keluar dan tidak mati di dalamnya. Keluar tidak bisa, mati pun tidak. Allah berfirman di antaranya dalam surah Al-Baqarah 167. Kata Allah, Wa ma hum bi kharijina minan nar, mereka itu tidak bisa keluar dari api neraka. Di dalam surah Fatir 36 dan 37 Allah menyatakan walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha kadzalika najzi kull kafur wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Kata Allah Azza wa Jalla, dan orang-orang yang kafir, bagi mereka akan diberikan neraka jahannam. Mereka tidak dicabut nyawanya lalu mati di dalamnya, tidak, hidup terus. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha, dan mereka tidak diringankan azabnya sedikit pun. Azabnya tambah lama, tambah kencang, tambah dahsyat. Demikianlah kami memberi balasan kepada setiap yang kafir. Mereka berteriak di dalam neraka, ya Allah, keluarkan kami, kembalikan lagi ke alam dunia. Kami janji akan beramal soleh yang berbeda dengan amal yang dahulu kami lakukan. Dahulu waktu di dunia kami amalnya amal soleh, syirik, kufur, bid'ah, dosa, maksiat gitu. Sekarang kami janji, kembalikan kami ke dunia, kami akan iman dan beramal soleh. Apa jawaban Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akum nadhir. Bukankah kami telah memberikan umur kepada kalian yang cukup bagi setiap orang yang mampu mengambil pelajaran untuk bisa mengambil pelajaran, dan telah kami datangkan kepada kalian pemberi peringatan. Ada para nabi, ada para rasul, umurnya cukup panjang untuk mengambil pelajaran. Para nabi, para rasul sudah tidak ada, ada penerusnya, para ulama, para ustadznya, para duatnya, para mubaliknya, menyampaikan apa yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul dari wahyu Allah. Umur cukup untuk bisa ngambil pelajaran, lebih malah. Umur yang diberikan oleh Allah mereka manfaatkan meraih gelar S1, S2, S3 sampai profesor, lebih dari cukup. Kadang orang mengambil meraih gelar tidak hanya satu dua bidang, tapi banyak bidang, sampai saking pinter dan saking rajinnya menuntut ilmu, gelarnya lebih panjang daripada namanya. Ada gelar di awal, ada gelar di akhir. Kenapa untuk mengambil pelajaran dari Allah enggak bisa? Awalam namirkum ma yata'ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Bukankah kami telah beri waktu, memberi umur yang cukup, yang cukup bagi siapa saja yang bisa mengambil pelajaran untuk mengambil pelajaran. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Ada ustaz yang menerangkan, ada mubalig, ada dai, ada ulama dan sejenisnya. Sekarang fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Sekarang rasakan azab ini. Maka bagi orang-orang yang zalim seperti itu, tak ada seorang pun yang mampu memberikan pertolongan. Dan banyak lagi ayat-ayat lainnya yang menjelaskan bahwa neraka itu abadi, surga juga abadi, abadi pula siksa di dalam neraka, abadi pula orang yang ada dalam neraka. Abadi nikmat di surga, abadi juga orang yang menikmati seluruh kenikmatan di surga. Enggak merasa merasakan kematian atau enggak dikurangin azab itu sedikit pun, enggak dikurangin nikmat itu sedikit pun. Kenapa tidak mati, baik penghuni surga ataupun penghuni neraka? karena nanti kematiannya dibunuh oleh Allah, dimatikan. Matinya sudah mati, karena mati sudah mati, enggak ada lagi mati setelah itu, karena matinya sudah mati. Diterangkan dalam hadis sahihain. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Yu'ta bil mauti ka hay'ati kabshin amlah fayunadi munadin ya ahlal jannah fayasra'ibuna wa yanduruna fayaqul hal ta'rifuna hadha fayaquluna na'am hadzal maut." وكلهم قد رآه فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. كتب النبي صلى الله عليه وسلم, setelah seluruh ahli surga masuk ke dalam surga, seluruh ahli neraka masuk ke dalam neraka, termasuk orang-orang muslim yang berdosa besar, ahli maksiat, mereka masuk ke dalam neraka sampai habis dosanya oleh siksanya, lalu diangkat, dimasukkan ke dalam surga, akhirnya mereka menjadi ahli surga. Sudah, ahli neraka hanya ada ahli neraka yang kekal dalam neraka. Ahli surga adalah ahli surga yang kekal dalam neraka, enggak pindah lagi. Lalu didatangkanlah kematian dalam bentuk seekor kambing besar yang bertanduk. Lalu ada yang menyeru, "Hei ahli surga." Lalu para ahli surga itu melihat semuanya, memperhatikan. "Kalian tahu enggak apa ini?" Dijawab oleh para ahli surga, "Ya, kami tahu itu adalah kematian. Disimbolkan sebagai kambing yang bertanduk besar." "Hei ahli neraka, kalian tahu enggak ini apa?" Mereka menjawab, "Ya, itu adalah kematian." Mereka pernah melihat kematian itu karena pernah mengalaminya ketika di dunia. Disembelihlah kambing tersebut. Kambing itu adalah apa? Kematian. Matilah kambing itu, matilah kematian itu. Maka karena kematian sudah mati, enggak akan ada lagi mati yang teralami baik oleh ahli surga ataupun ahli neraka. Lalu berkatalah dia kepada ahli surga, "Hei ahli surga, sekarang kalian abadi, tak akan ada lagi kematian yang kalian alami." Mendengar itu, ahli surga yang tadinya sudah senang, sudah bahagia, sudah gembira dengan seluruh kenikmatan yang mereka rasakan di surga, tambah senang lagi, tambah bahagia lagi, tambah gembira. Karena kegembiraan, kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan ini tak akan ada lagi akhirnya. Abadi, gak akan ada lagi kematian karena matinya sudah mati. Ya ahlan nar khulud falamut. Hei ahli neraka, kalian sekarang abadi, enggak akan ada lagi kematian. Maka ahli neraka yang sudah sedih, menderita, sengsara karena mengalami azab yang dahsyat, tambah sedih karena kematiannya sudah tiada, kematiannya sudah mati. Mereka tidak akan pernah mati lagi di dalamnya, abadi kekal selama-lamanya. Lalu Nabi alaihissalatu wassalam membacakan Al-Quran yang terdapat di dalam surah Maryam ayat yang ke-39. Wa andirhum yaumal hasar. Idh kudiyal amru wahum fi ghaflatin. Berikan peringatan kepada mereka tentang hari penyesalan ketika ditetapkan urusan dari Allah, putusan dari Allah. Yaitu abadinya penghuni surga, abadinya kekekalannya ahli neraka. Wahum fi ghaflatin, dalam keadaan mereka ketika di dunia lalai. Lalai tentang adanya surga dan neraka. Lalai tentang keabadian dan surga dan neraka. Kasih peringatan tentang akan adanya hari penyesalan nanti di akhirat ini. wahum la yu'minun, tapi mereka itu tetap tidak mau beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ini semuanya menjelaskan kekalnya surga, kekalnya neraka, kekalnya nikmat surga, kekalnya azab neraka, kekalnya para penghuni di surga, kekalnya para penghuni di neraka. Inilah poin yang ketiga, keimanan kita tentang surga dan neraka. Setidaknya tiga poin inilah yang wajib kita imani tentang adanya surga dan neraka. Pertama, surga dan neraka adalah hak, benar-benar ada. Bukan hayalan, bukan impian, bukan fiktif, bukan mitos, bukan dongeng, tapi benar-benar ada. Kedua, surga dan neraka sudah ada sekarang ini. Al-Quran dan hadis menerangkan hal itu. Dan yang ketiganya adalah bahwa surga dan neraka kekal abadi selama-lamanya. Kekal juga yang ada di dalamnya, kekal juga para penghuninya, dan tak ada akhirnya. Tak ada kematian, tak ada juga pengurangan dari azab bagi ahli neraka, tak ada juga pengurangan dari nikmat bagi para ahli surga. Ya, inilah penjelasan tentang surga dan neraka. Cukup sampai di sini saja dahulu, dan kita sekarang masuki sesi tanya jawab. Dan kepada Al-Akhal Fadil Ari di studio Radio Raja Cilengsi, dipersilapkan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar, pemirsa, dan para netizen. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Ari. Taib Ustaz, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat di kesempatan sore hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya dalam ketaatan. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk pemirsa dan pendengar bisa menghubungi nomor kami di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan pembahasan yang telah Ustadz sampaikan. Untuk pesan singkat di 0819896543. Silakan bagi telepon yang pertama. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Bapak siapa ini, Bu Nana? Dengan Taslih dari Bandung. Silakan Bapak pertanyaannya. Barakallahu fiik Ustaz. Saya bertanya, kalau saya mendengar pernah orang yang terakhir masuk surga itu dia memohon terus kepada Allah dan kemudian digeser, kemudian digeser dan seterusnya. Yang saya pertanyakan adalah jaraknya antara surga dan neraka itu sejauh apa, Ustaz? Ya. Barakallahu fiik Ustaz. Barakallahu. Jazakallahu khairan katsiran. Ya, ya, ya. Silakan Ustaz Fadhil. Silakan Ustaz Fadhil. Taib, wafika barakallah Pak Taslih dari Bandung. Sejauh apa jarak surga dan neraka? Tidak ada penjelasan secara fisik berapa ribu mil atau kilometer. Tapi yang jelas itu dua alam yang berbeda. Karena apa? Karena nas hadis menyatakan siapa yang berbuat begini, begini, dan begini, lam yarih ra'ihatal jannah. Dia tidak akan bisa mencium baunya surga. Padahal baunya surga tercium dari jarak sekian-sekian. Sejauh apapun pasti tercium. Kecuali kalau beda alam. Makna dia tidak akan bisa mencium baunya surga, artinya dia akan ke neraka, terancam dengan neraka. Karena beda alam. Kalau sudah beda alam, tidak akan bisa mencium baunya surga. Menunjukkan itu sangat amat sangat jauh. Adapun keterangan baik ayat atau hadis tentang adanya dialog antara penghuni surga dan penghuni neraka. Penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka, saqar, ma salakakum fis saqar? Seperti dalam surah Al-Muddathir. Mereka menjawab, lam nakum minal musallin, walam nakum nut'imul miskin. sampai ayat-ayat yang berikutnya. Itu tidak berarti jarak surga dan neraka itu berdekatan. Karena secara teknis bagi Allah mudah, jangankan bagi Allah. Bagi manusia saja dengan teknologi di zaman sekarang, puluhan ribu kilometer orang dipisahkan dengan jarak yang sangat jauh, bisa enggak dialog saling tatap muka? Bisa. Dengan video call, dengan Skype, dengan Zoom sekarang, seolah-olah bertatap-tatapan. Peramat sangat jauh, puluhan ribu kilometer jaraknya. Manusia bisa, apalagi Allah Azza wa Jalla. Cuma bagaimana keadaannya, apakah melalui teknologi seperti itu atau gimana? Wallahu alam bisawab. Teknologi yang Allah bikin jauh lebih canggih daripada yang dibuat oleh manusia. Jadi, adanya ayat atau hadis yang menerangkan dialog penghuni surga dan neraka tidak menunjukkan surga dan neraka jaraknya sangat dekat, enggak. Berbeda alam. Termasuk dipindahkannya orang yang ada di dalam neraka dipindahkan ke surga. Seperti ahlul kabair minal muslimin. Orang-orang yang berdosa besar dari kalangan kaum muslimin, dosanya lebih besar, lebih banyak daripada pahalanya, mereka dimasukkan dulu ke dalam neraka. Setelah lunas dosanya dengan azabnya, dipindah ke surga. Apakah tinggal loncat? Ya tentu saja tidak. Allah yang memprosesnya. Dan itu amat sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi tidak ada keterangan yang menerangkan jarak antara surga dan neraka. Adapun proses dialog ahli surga dan ahli neraka, proses kepindahan ahli neraka atau orang dari neraka ke surga, itu sebuah proses yang akan dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan cara atau kaifiat yang wallahu alam, tidak tahu kita bagaimana caranya, tapi tidak menunjukkan bahwa antara surga dan neraka itu berdampingan sehingga dialog bisa kemudian tinggal loncat pindah, enggak bisa seperti itu, ya. Wallahu alam bisawab. Silakan lagi Ari. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas penjelasan yang bermanfaat ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya kami persilahkan untuk telepon yang kedua. Halo. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Ya, dengan Mbak Aula di Makassar, Ustaz. Silahkan Bapak langsung pada pertanyaannya. Ya, ini Ustaz, saya pernah dengar ada salah satu Ustaz yang ceramah, katanya itu dosa bid'ah lebih besar daripada dosa kesirikan. Apa itu betul memang, Ustaz? Iya, terima kasih atas pertanyaannya, ya, Bapak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan ya. Ustaz. Hamba Allah dari ujung pandang, ya. Makassar. Sama ya Makassar dari ujung pandang. Barakallahu fiik. Benarkah bahwa dosa bid'ah itu lebih besar daripada syirik? Bisa benar, bisa tidak. Tergantung apa? Tergantung jenis kebid'ahannya. Ada yang bid'ah mukaffirah, ada yang ghair mukaffirah. Makna bid'ah mukaffirah adalah kebid'ahan yang menyebabkan pelakunya kufur, murtad, keluar dari Islam. Ya, itu bisa lebih berbahaya daripada syirik. Karena apa? Karena kalau perbuatan syirik, madaratnya, bahayanya hanya untuk si pelaku perbuatan syirik. Adapun kebidahan, berbicara tentang kebidahan yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, dia berbicara kepada orang lain. Mempengaruhi orang lain lalu terpengaruh. Maka dia selain murtad, dia memurtadkan orang lain. Dan ini yang dimaksud dengan sebuah ayat yang juga dijadikan dalil oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwa berbicara tentang Allah tanpa ilmu lebih berbahaya daripada syirik. Allah berfirman, Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma zahara minha wa ma batana wal baghya wal itham wa an tusyrika billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakan oleh Muhammad, hanyalah Allah mengharamkan kepadaku pertama al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji, baik yang terang-terangan ataupun yang tersembunyi. Kemudian al-baghyu, kemudian al-itham, kemudian kalian menyekutukan Allah, berbuat syirik dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentangnya. Terus yang terakhir, kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Kata Imam Ibn Qayyim, ayat ini menjelaskan tentang lima dosa-dosa terbesar, dimulai dengan dosa terbesar, dosa besar yang paling kecil. Pertama, fawahis. Yang kedua, al-itham. Ketiga, al-baghyu. Keempat, syirik. Nah, di atas syirik ada yang lebih besar, yaitu kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Seperti kalangan mujassimah umpamanya menyatakan Allah itu berjisim, berjasad seperti jasad dan jisimnya manusia. Allah bertangan seperti tangan manusia. Allah berkaki seperti kaki manusia. Allah bermata seperti mata manusia. Ya, divisualisasikan Allah. Menyerupai seperti makhluk, seperti manusia. Itu syirik. Karena menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Maka berbicara tentang Allah tanpa ilmu, lalu omongannya salah dan keliru, mempengaruhi orang banyak. Dan itu lebih berbahaya. Kalau orang berbuat syirik menyembah patung berhala, yaitu syirik, madaratnya hanya untuk dia. Orang lain yang tidak ikut-ikutan menyembah patung, tidak ikut terimbas atau terciprati dosanya. Adapun orang berbicara tentang kekufuran, berbicara tentang Allah tapi tanpa ilmu, hanya dengan ra'yu, dengan otak, akhirnya terjerumus ke dalam kekafiran atau perbuatan syirik, maka sama dengan menyamakan Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Dia berbicara, dia tidak hanya membahayakan, memadaratkan dirinya sendiri, tapi juga orang lain. Maka ya, itu lebih besar bahayanya dan dosanya daripada syirik. Berdasarkan nas firman Allah di dalam ayat yang tadi kita bacakan. Itu kalau bid'ahnya bid'ah mukaffirah. Adapun kalau bid'ahnya ghair mukaffirah, kebidahannya tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, tidak menyebabkan dia kufur, maka dosanya tentu saja lebih kecil daripada dosa syirik. Dosa syirik itu sebesar-besar dosa yang apabila terbawa mati, tidak ditobati, dosanya tidak diampuni dan dia kekal dalam neraka. Adapun kebidahan, kebidahan yang tidak mukafirah, tetap dia pelakunya muslim, walaupun muslim yang berdosa besar. Oleh karena itulah, maka sebagai seorang muslim, kalau dia mati dalam keadaan demikian dan tidak ditobati sampai akhir hayatnya, dia tetap wajib diperlakukan sebagai seorang muslim pada umumnya. Disolatkan, dimandikan, dikafani, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, dan dimintakan ampunan dan rahmat. Didoakan. Mungkin enggak dia ke surga? Pasti dia ke surga pada akhirnya. Apakah pasti ke neraka dulu? Belum tentu. Mungkin ke neraka dulu, mungkin tidak. Tergantung dosa bidahnya nanti sebanyak apa dibandingkan dengan jumlah pahala yang dia kumpulkan dari amal soleh dan ibadah yang diterima oleh Allah ketika di dunia. Tetapi pada akhirnya ayat yang menyatakan fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Orang yang lebih banyak atau lebih berat timbangan amal baiknya daripada dosanya, dia akan berada dalam kehidupan yang diridhoi. Walaupun dia ada dosa, baik dosa itu dosa biasa, maksiat, dosa kecil, dosa besar termasuk kebidahan, ya, ada dosanya. Tapi dibanding amal ibadahnya lebih gede amal ibadahnya. Fahuwa fi 'ishati radiyah. Dia akan berada dalam kehidupan yang dia itu senang, dia ridha, dia bahagia di sana. Dosanya terampuni oleh banyak hal, banyak faktor penghapus dosa. Wa amma man khaffat mawazinuh. Adapun orang yang ringan pahala kebaikannya, yang lebih besar, yang lebih banyak, yang lebih berat adalah dosanya, fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya ke neraka hawiyah. Baik dosa ini karena maksiat, karena kedurhakan atau karena kebidahan. Tapi bidah yang ghair mukaffirah. Maka dia ke neraka terlebih dahulu tapi tidak akan selama-lamanya. Dia sementara. Karena matinya sebagai seorang muslim, walaupun muslim yang berdosa besar, baik dosa besarnya karena maksiat ataupun karena kebidahan. Walhasil, harus dirinci, betulkah kebidahan lebih berbahaya dan lebih besar dosanya daripada syirik? Tergantung. Kalau kebidahannya adalah bidah yang mukafirah, ya. Tapi kalau ghair mukafirah, tentu saja dosanya di bawah dosa syirik, ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Nah, Ustaz barakallahu fikum, terima kasih atas jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga menjadi jawaban untuk penanya dan kita semuanya. Berikut kami bacakan dari pesan singkat pertanyaan yang telah masuk dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, bagaimana bentuk penghuni surga dan neraka? Apakah sama bentuk dan rupanya dengan manusia di bumi? Apakah penghuni surga dan neraka bisa saling melihat? Silakan, Ustaz. Barakallahu fik. Bagaimana bentuk ahli surga dan ahli neraka? Adapun ahli surga, ahli surga ukuran fisiknya seukuran Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam ketika beliau diciptakan. Tingginya 60 hasta. Satu hasta itu hampir setengah meter. Tingginya Nabi Adam sekitar 28 atau 29 meter. Usianya sekitar 30 atau 33 tahun. Seluruh ahli surga nanti akan masuk ke dalam surga. Kondisinya sama dengan kondisi Nabi Adam. Tingginya hampir 30 meter. Usianya sekitar 30 sampai 33 tahun. Sebab usia seperti itu adalah puncak stamina yang dirasakan oleh seorang manusia berpadu dengan sudah mulai matangnya dan dewasanya dalam bersikap. Kalau umpamanya belasan tahun sampai 20 tahun mungkin staminanya kuat tetapi psikisnya yang belum matang. Di atas 40 tahun sudah dewasa, sudah matang, tapi sudah menurun kondisi fisiknya. Oleh karena itulah, maka para ahli surga berada dalam puncak kematangan dan puncak stamina. Sekitar usia 30 sampai 33 tahun. Nah, itulah kondisi para ahli surga. Adapun wajahnya dikenali sebagai wajah seperti yang kita kenali di dunia ini. Tidak akan berubah. kecuali ketampanannya setiap saat berubah menjadi lebih tampan daripada sebelumnya, menjadi lebih cantik daripada sebelumnya. Sehingga riwayat menyatakan ketika seorang lelaki ahli surga pergi keluar meninggalkan istrinya, dia di luar terkena angin surga dan berakibat dia jauh lebih tampan daripada ketika dia berangkat. Ketika dia pulang kembali menemui istrinya, istrinya berkata, "Demi Allah, engkau jauh lebih tampan dibanding ketika engkau meninggalkanku tadi." Suaminya berkata, "Demi Allah, engkau jauh lebih cantik dibanding ketika aku meninggalkanmu tadi. Tambah cantik, tambah tampan, tambah cinta, tambah sayang, tambah kangen." Itu yang terjadi. Sekalipun umpamanya ketika di dunianya secara fisik tidak tampan, tidak cantik, jelek katakanlah, tapi begitu masuk ke dalam surga, raut wajahnya tetap, tapi dalam kondisi yang terlihat amat sangat tampan, amat sangat cantik, dan ketampanan dan kecantiknya bertambah setiap saat, setiap kali terkena angin surga. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam ahli surga tanpa harus merasakan azab di dalam neraka. Allahumma rzuqna husnul khatimah waj'alna bi rahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, rizkikan kepada kami mati dalam keadaan husnul khatimah dan masukkan kami dengan rahmatmu ke dalam surga. Adapun ahli neraka, berbeda keadaannya. Ahli neraka itu fisiknya jauh lebih besar daripada ahli surga. Sudah diterangkan tadi, giginya ahli neraka sebesar gunung Uhud. Satu tempat duduk ahli neraka menghabiskan tempat sejarak Mekah dan Madinah. Ketebalan kulit ahli neraka setebal 3 mil. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis-hadis sahih tentang masalah itu. Dan itu untuk lebih merasakan azab yang lebih dahsyat bagi mereka. Karena kita tahu yang dibakar ini kulit. Dan si kulitlah yang merasakan penderitaan ataupun sakit ataupun panas dan yang sejenisnya. Kalau kulitnya itu sudah terkelupas habis semua, tinggal daging saja, maka sudah tidak ada syaraf perasa di sana, maka tidak akan ada rasa apa-apa lagi di daging dan di tulangnya. Makanya Allah menyatakan dalam Al-Quran, setiap kali kulit-kulitnya habis terbakar, kami ganti dengan kulit yang baru, liyadzukul azab, agar mereka merasakan dahsyatnya azab tersebut. Oleh karena itulah, maka ukuran para ahli neraka berbeda dengan ukuran para ahli surga. Ahli neraka jauh lebih besar daripada ahli surga yang tadi diterangkan, ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Nah, sekarang apakah saling mengenal enggak? Ya, tentu saja saling mengenal. Ayat Al-Qur'an dan hadis menerangkan ada dialog antara sama ahli surga. Saling melihat enggak? Bisa melihat. Ahli surga bertanya, berkata, "Dulu saya ada teman ketika di dunia yang hampir-hampir menyesatkan saya. Saya ingin tahu bagaimana keadaan dia." Diperlihatkan ternyata dia berada dalam neraka. Allah memperlihatkan dia. Bisa melihat ya, kalau ahli surga menginginkan, ingin melihat beberapa orang tertentu keadaannya dalam neraka, Allah perlihatkan dan bisa melihat. Ya, demikian, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Ari. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya dari Abdullah di Subang. Assalamualaikum Pak Ustaz. Bagaimana bagi orang muslim yang tadinya ahli maksiat tapi sudah berhenti dari perbuatan maksiatnya dan mencoba untuk bertobat? Dan bahkan sudah berjuang untuk menjadi yang orang soleh, apakah ada harapan bagi dirinya bisa mencium bau surga atau masuk dalam surga? Silakan Ustaz. bisa mencium bau surga atau masuk dalam surga? Silahkan. Baik, barakallah. Hamba Allah di Subang, ahli maksiat kemudian berhenti dari kemaksiatannya lalu berubah menjadi ibadah, ahli ibadah. Apakah ada harapan enggak bisa masuk surga? Tergantung. Apakah dia tobat atau tidak? Berhenti dari maksiat belum tentu tobat dari maksiat itu. Tergantung alasan berhentinya. Kalau berhentinya karena memang hilang kemampuan untuk bermaksiat, makanya dia berhenti. Berhenti belum tentu tobat. Sebagai contoh, umpamanya orang ternyata mabuk-mabukan atau judi atau zina. Waliyadzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari dosa-dosa besar yang keji tadi. Terus ternyata dia terkena penyakit. Paru-parunya umpa rusak. Ginjalnya, lambungnya rusak karena sering mabuk, sering menarkoba. Makanya dia berhenti. Berhenti dari mabuk. Menyesal, bukan menyesal karena dosanya, tapi menyesal karena rusak bagian tubuhnya. Lalu berhenti. Apakah dia tobat? Enggak. Karena berhentinya bukan karena takut azab Allah, bukan. Karena takut dosa, bukan. Tapi karena hal di luar itu. Karena hilang kemampuan fisik untuk melakukan itu. Orang berjudi, bangkrut semuanya. Dia tidak bisa berjudi lagi, berhenti dari berjudi. Apakah dia berarti tobat? Enggak. Mungkin ada keinginan. Kalau saya punya uang, saya akan berjudi lagi. Kalau lambung saya, paru-paru saya, ginjal saya sembuh lagi dengan teknologi kedokteran modern, umpama mungkin saya akan mabuk lagi. Umpamanya seorang tukang berzinah lalu terkena penyakit impoten atau apa, sehingga berhenti dari perzinahan. Apakah berarti dia tobat? Enggak tobat. Kalau umpamanya dia memiliki kemampuan untuk berzinah kembali, dia akan melakukan lagi, maka dia tidak tobat. Berhenti tidak berarti tobat. Maka dosanya tidak diampuni, walaupun berhenti. Agar dosanya diampuni, wajib tobat. Syaratnya setidaknya ada 3. Pertama, benar-benar berhenti dari hal itu. Kedua, menyesal. Karena menyesal ada rasa enggak suka, benci kepada semua perbuatan tadi. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali. Walaupun umpamanya saya masih punya kemampuan, saya bertekad berhenti, tidak mengulang kembali. Kalau saya mau, saya masih bisa berbuat. Uang ada, kesehatan masih ada, tapi saya berhenti. Kenapa? Takut dosa, takut murka. Azab Allah azza wa jalla dunia ataupun sampai akhirat. Makanya bertekad tidak mengulang kembali. Membenci semuanya itu. Maka kalau 3 hal ini terpenuhi, maka dia disebut dengan sebutan taubatan nasuha. Imbangi dengan yang lain, ikhlas. Karena Allah tadi, bukan karena orang. Saya berhenti, saya mampu berbuat lagi tapi berhenti apa? Karena malu atau karena takut terkena penyakit umpamanya. Maka itu bukan karena Allah, tapi karena dunia, karena makhluk, karena sesama manusia. Maka wajib ikhlas karena Allah azza wajalla, ya. Jadi kalau seorang yang tanya ahli maksiat berhenti karena taubat, karena takut akan murka dan azab Allah azza wajalla, sekalipun dia masih memiliki kemampuan untuk melakukan dosa ini, tapi dia berhenti dan bertekad tidak kembali, menyesal dan benci kepada semua perbuatan dosa yang pernah dilakukan, maka terhapuslah dosanya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa ayyukafiru ankum asa rabbukum ayyukafiru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannat. Kata Allah Azza wa Jalla, hei orang-orang yang beriman, tobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Sebenar-benarnya tobat itu memenuhi syarat-syarat yang tadi. Kalau rincian detailnya ada 7 tuh syarat. Pertama berhenti, kedua menyesal, ketiga bertekad tidak mengulang kembali, keempat kalau dosanya berkaitan dengan hak orang, kembalikan hak itu kepada orang itu. Kelimanya ikhlas karena Allah. Keenamnya lakukan sebelum sakarat. Ketujuhnya lakukan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Kalau 7 ini syarat ini terpenuhi, itu yang disebut dengan taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukafir ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannat. Maka Allah akan menghapus semua dosa-dosa kamu dan akan memasukkan kamu ke dalam surga. Ya, sebesar apapun dosa yang pernah dilakukan oleh seseorang yang ahli durhaka, dia berkesempatan untuk masuk surga tanpa ke neraka dulu kalau dia benar-benar taubat. Maka perhatikan 7 syarat taubatan nasuha tadi. Pertama, berhenti dari dosa itu. Kedua, menyesal, dan dalam menyesal ada kebencian kepada dosa itu. Ketiganya, bertekad tidak mengulang kembali. Keempat, kalau dosanya berkaitan dengan hak orang, kembalikan hak itu kepada dia. Kelimanya, ikhlaslah. Taubatnya karena Allah, bukan karena orang, bukan karena kepentingan dunia. Keenam dan ketujuhnya berkaitan dengan waktu. Lakukan sebelum sakarat, lakukan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Itulah yang disebut dengan taubatan nasuha. Maka dia terhapus seluruh dosanya tanpa ada yang tersisa. Bersih lagi, suci lagi. Nabi SAW menyatakan, At-ta'ibu binadzam kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Dihapus lagi, bahkan diberikan pahala akan tobatnya, dan dia berkesempatan masuk surga, bukan hanya mencium baunya surga, tapi masuk dalam surga, menikmati seluruh kebahagiaan di surga, tanpa tersentuh oleh api neraka sedikit pun sebelumnya. Asal tobatnya dengan taubatan nasuha. Ya, ya, demikianlah penjelasan kita di sore hari ini. Cukup sampai di sini. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.